apakah benar Syekh Muhammad bin Hadi atau Syekh Rabi, bukan Syekh Rabi, Syekh Muhammad bin Hadi, tinggalkan Luqman, belajar di pondok-pondok kalian dan seterusnya. Beritanya dari mereka, dan saya secara pribadi percaya. Percaya. Tetapi tentunya dari jawaban tersebut kamu lihat, sangat terlihat jelas kalau si penanya berdusta. Enggak tahu siapa jubirnya, saya tidak tahu. Tapi kok tiba-tiba, jangan ambil pondok kalian, jangan serahkan Luqman. Berarti yang bertanya menceritakan bahwa Luqman mengambil pondoknya fulan, fulan merampas si pondok. Kayak raja yang zalim, penguasa yang zalim, perampas. Jangan, jangan serahkan pondok kalian pada Luqman. Emang siapa yang ingin merampas pondok-pondok mereka? Itu yang jadi pertanyaan kita. Ada apa? Emang mereka cerita apa sih? Satu. Yang kedua, jangan taati Luqman yang maksa untuk tunduk dan taat pada Luqman, siapa? Kan begitu. Tetapi asatidah bermusyawarah memutuskan, iya, itu keputusan asatidah. Kalau kamu ngikut, silakan. Tidak ngikut, silakan. Kalau kamu ngikut, saya akan katakan, masya Allah, si fulan ngikut. Hasil musyawarah asatidah. Kita pilihkan yang nasihat yang terbaik buat dia. Kalau tidak, kita katakan, kasihan. Dinasihat yang baik kok gak mau. Selesai. Yang ketiga, kembali kepada guru sekalian. Ngajarlah. Dakwalah kalian. Artinya apa? Artinya mereka cerita bahwa kita melarang si fulan. Melarang si fulan tanpa alasan. Apa hak dia melarang? Ngajarlah kalian. Kalau saja Syekh Rabi dan kalau saja Syekh Muhammad tahu alasan apa, niscaya jawabannya akan benar atau jawabannya akan jelas. Mengapa saya katakan demikian? Karena sudah terjadi. Dul Akmal, Ustaz Abdul Mundir, melaporkan seorang di sana, di mana itu, di kota sebelahnya, yang homo, yang hampir memakan korban dan korbannya yang mencerita. Ini Ustaz, kalau gak salah namanya Ustaz Ridwan. Ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Hadi juga, begini-begini Syekh, bagaimana? Jangan, tidak pantas ngajar. Yang dilakukan asatidah sama dengan yang kau lakukan ya Ustaz. Sama, apa bedanya? Kamu juga sama melarang dua orang tadi untuk berdakwah. Masalahnya yang ini tidak diceritakan alasannya. Itu saja yang jadi masalah. Setelah kita ceritakan alasannya kepada Syekh Ubaid, kata Syekh Ubaid, wajar, memang seperti itu harusnya. Kalau tidak, mereka akan mencoreng dakwah salafiyah. Qanifidina'azakumullah. Kalau ada yang tidak sependapat bahwa ini seharusnya belum sampai dihentikan, seharusnya ini belum sampai ke tingkat itu, ya silakan kita datangi, kita nasihati, kita ingatkan, Ustaz, ini belum sampai setingkat itu, ini sudah demikian. Sebagaimana saya menyampaikan ke Ustaz Luqman tentang ikhwah yang di Cirebon yang sekarang ikut sama mereka umrah, ya. Solehuddin, ya. Ustaz, kenapa kau diberhentikan dari dakwah? Ana istifsar, ana tanya, kenapa? Saya kenal dia orang baik, akhlaknya demikian. Ya. Artinya kita tidak diam, kita berdiskusi, kita berbicara. Kalau kalian menuduh bahwa asatidah ini seperti pion-pion yang dicocok hidungnya oleh Luqman, maka kalian bukan mencerca satu orang, mencerca sekian banyak asatidah ahlus sunnah. Hada azim, buhtanun azim. Tuduhan yang mengerikan, menakutkan.